الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله pada malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita membahas ilmu yang paling mendasar dalam agama kita, ilmu yang merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul, yaitu ilmu tauhid. Dan kita di sini membahas kitab yang ditulis oleh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kitab tauhid. Ikhwani wal akhawati fillah barakallahu fikum, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab Maja'a fit Tanjim, bab tentang ilmu perbintangan. Baik. Dan kita telah mengetahui apa hukumnya ilmu perbintangan, yang mana yang dibolehkan dan yang mana yang dilarang. Ini telah kita ketahui. Baik. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru. Baik. Sebelum kita baca bab ini, seperti biasanya ikhwan yang menghafal matannya falyatafaddal. Giliran siapa? Abul Fadl, kan? Hah? Giliran siapa sekarang? Ubaidullah tidak ada. Mana Ubaidullah? Hah? Masih sholat. Baik, Abu Aisyah belum datang. Ikhwan yang lain yang mau menghafal siapa? Tafadhal, yang mau menghafal dari awal si bisa menyusul. Iya. Kata para ulama, malam yutrib kullahu fala yutrab julluhu. Itu kaidahnya. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Ya. Kalau tidak bisa digapai semuanya, jangan sampai ditinggalkan sebagian besarnya. Ya. Maka di sini berlaku kaidah ini. Kalau antum tidak bisa hafal semuanya, sebagiannya saja. Kalau antum hanya bisa hafal satu bab, maka itu masya Allah. Satu bab antum hafal, dan memahami bab tersebut, itu ilmu yang luar biasa. Satu bab antum hafal bab itu dan antum kuasai bab itu, maka itu luar biasa. Kata Abdullah ibn Mubarak, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, itu kata Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in kibar. Ya, kalau antum tidak bisa hafal semua babnya yang telah lewat, ya satu bab saja semampunya antum. Ya, sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Ya, pilih saja bab-bab yang pendek, itu saja antum hafal, dan antum ulang-ulang itu saja, tidak masalah. Ya, masya Allah, itu bagus. Dan suatu saat bermanfaat sekali hafalan antum ini, sangat bermanfaat suatu saat. Mungkin sekarang belum antum merasakan, tapi nanti suatu ketika antum akan merasakan, oh masya Allah, bermanfaat ini hafalan. Ya, sebab semua bab yang ada di sini tidak ada yang tidak penting. Semua babnya penting berkaitan dengan ilmu tauhid. Bab apa saja? Antum mau mengetahui tentang jimat-jimat, ada babnya. Antum hafal babnya, dalilnya, kuasai. Masya Allah, antum sudah bisa berbicara tentang jimat. Ya, antum mau berbicara tahu tentang ilmu perdukunan, ada babnya dukun. Bagaimana dukun, hukumnya bagaimana? Antum mau berbicara tentang sihir, ada babnya sihir. Antum kuasai saja bab itu, sudah antum bisa tahu tentang sihir. Ya, masya Allah. Antum mau berbicara tentang, tahu tentang keutamaan tauhid, ada keutamaannya kan, ada babnya. Tentang bahaya syirik, ada babnya. Antum hafal saja itu, babul khawfi minasyirki, itu saja. Kalau antum datang hanya itu, antum store berulang-ulang, tidak masalah. Ya kan? Apa yang antum tidak bisa gapai semuanya, maka usahakan jangan tinggalkan sebagiannya. Maka insya Allah ya, pekan depan semua sudah ada bab masing-masing. Saya bab ini, itu saja. Itu saja antum bisa hafal, itu saja. Kalau antum hak bisanya itu terus, itu saja terus. Ya, daripada tidak ada. Ya kan? Yang mana lebih bagus, ada atau tidak ada? Bagus ada. Iya. Baik. Sebagaimana sahabat yang ketika dia sholat, kul huwallahu ahad terus. Ya kan? Itu terus dibaca, diremehkan oleh sahabat lain. Kenapa itu setiap sholat kul huwallahu ahad terus diremehkan? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, tanya dia kenapa dia baca kul huwallahu ahad terus? Tanya dulu orangnya. Jangan langsung buruk sangka sama orang. Ya, barangkali 30 juz hafalannya, hanya saja dia memang suka baca kul huwallahu ahad. Ketika ditanya, "Kenapa kamu selalu baca kul huwallahu ahad?" Maka beliau berkata, sahabat itu berkata, "Li'annaha sifatur Rahman." Wa ana uhibbu an aqra'aha. Kata sahabat itu, sebab surah Al-Ikhlas itu terdapat di dalamnya sifat-sifat Allah. Disebutkan bagaimana sifat-sifat Allah. Dengan membacanya kita pun mengenal siapa itu Allah, bagaimana sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah memahami sifat Allah merupakan ilmu besar yang akan melahirkan rasa pengagungan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Nah, ketika orang itu sahabat berkata, "Ya, aku suka membacanya sebab di situ ada sifat-sifat Allah." Maka Nabi mengatakan, "Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah." Cintamu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang akan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum bab, antum hafal saja bab tentang perdukunan. Kenapa? Aku suka berbicara tahu tentang dukun. Di kampung saya banyak dukun. Antum kuasai babnya kan? Ya. Kenapa antum itu terus bab tentang jimat-jimat? Ya, karena di sekeliling saya orang pakai jimat semua. Aku suka baca itu, suka hafal itu, dan seterusnya. Maka insyaallah pekan berikutnya semuanya sudah ada babnya. Ini saya tunjuk saja. Ya, insyaallah. Terserah mau bab yang mana, pilih saja bab yang pendek. Yang mana yang paling pendek di situ itu yang antum hafal. Yang penting ada. Baik, insyaallah. Ya. Sepakat ya? Insyaallah. Baik. Baik, mana Ubaidullah? Qira, iqra. Ulang. Yusilu. Baik, santa. Ya, Aba Aisyah, ikra. Ikra. Ya, wa. Ada mic, ada suaranya, kasih supaya didengar. Afwan. Alam tara yud'auna alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitab yud'auna alam tara belum. bil jibti. Masubatan, masubatan عند الله من لعنه الله على أمرهم على أمرهم تبعتموه لدخلتموه ما زوي لي فيستبيها ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى وزاده وإنما خاضوا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف أيوة لم يرفع وإذا وقع عليهم السيف ولم يرفع إلى يوم القيامة أيوة حتى يلحق حي من أمتي فئام أيوة sudah lanjutkan bantu teman panjang ini nah, ini yang repot panjang ini nama saya pun nanti umat Kul. Nabiyun. Nabiyun. Wa ana. Ayo. La nabiyya ba'di. Sedikit lagi berjuang. Masyaallah. Wa la tazalu ta'ifatun. Ala al-haqqi. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansura. Man khadalahum. Wa la hatta ya'ti amrullahi. Amrullahi. Ayo. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa'. Bab baru, bab tentang ancaman, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah pada istisqa, atau kita terjemahkan saja bebas, babu maja'a, bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang istisqa, tentang meminta hujan, bil anwa, dengan bintang-bintang. Baik, jadi bab tentang bab tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang datang menjelaskan tentang istisqa, meminta hujan, bil anwa, dengan bintang-bintang. Naam. Ikhwana fi din azzakumullah, bab ini sebenarnya masih ada hubungan dengan bab sebelumnya. Ya. Hanya saja pada bab sebelumnya itu umum ya. Berkaitan dengan bintang umum. Kalau ini khusus. Baik, khusus tentang permintaan turunnya hujan atau turunnya hujan dikaitkan dengan bintang. Jadi pembahasan khusus tentang turunnya hujan dikaitkan dengan bintang. Baik. Ikhwana fiddin azzakumullah. Maksudnya bab ini ya menjelaskan tentang meminta hujan, ya, dengan apa namanya, meminta hujan kepada bintangnya. Jadi, atau menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Kalau Syekh Ibn Utsaimin mengatakan maknanya bab ini adalah antatluba minha antuskiyaka. Jadi maknanya bab ini adalah engkau meminta kepada bintang itu agar bintang itu menurunkan hujan kepadamu. Iya. Baik. Kalau Syekh Shalal Fauzan kurang lebih sama dengan keterangan Syekh Ibn Utsaimin. Maknanya kata Syekh Shalal Fauzan adalah talabus suqya bin nujum. Meminta turunnya hujan pada bintang. Jadi langsung bintangnya yang dimintai turun hujan, bukan kepada Allah. Baik. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa maknanya bab ini bukan minta kepada bintangnya, tetapi menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Artinya meyakini bahwa sebab turunnya hujan itu karena bintang. Paham ya? Jadi ada ulama yang mengatakan, menyebutkan bahwa makna bab ini adalah meminta hujan kepada bintangnya. Meminta hujan kepada bintangnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya bab ini adalah tetap meyakini hujan turun dari apa? Hujan dari Allah, tetapi dikaitkan dengan bintang. Dengan sebab bintang ini Allah turunkan hujan. Paham ya? Baik. Nah, inilah yang ingin kita ketahui pada bab ini. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum meminta hujan kepada bintangnya atau meyakini turunnya hujan karena bintang? Bisa dipaham ya? Baik. Ikhwana fiddin barakallahu fikum. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uzaymin rahimahullah menyebutkan dalam syarah kitab Tauhid, dalam kitab Al-Qawlul Mufid judulnya, kata beliau, wal istisqa'u bil anwa' yanqasimu ila qismaini. Meminta hujan dengan bintang itu terbagi dua. Al-qismul awwalu syirkun akbar. Jenis yang pertama hukumnya adalah syirik besar. Kapan dia menjadi syirik besar? Walahu suratan. Ada dua bentuknya syirik besar. Dua bentuk, dua surahnya. Yang pertama, ayyad'u al-anwa'a bis-suqya. Yaitu dia berdoa kepada bintangnya, berdoa kepada bintangnya agar bintang itu menurunkan hujan. Ini yang syirik besar ya. Berdoa kepada bintangnya agar bintang itu menurunkan hujan. Ka'ayyakula, seperti dia berkata, ya nau akada, wahai jenis bintang ini, iskina, turunkan hujan kepada kami. Fahada syirkun akbar. Yang ini syirik besar. Jelasin ya. Kenapa? Sebab dia telah berdoa kepada selain Allah. Dan siapa yang berdoa meminta langsung kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Ini yang pertama. Surah yang pertama. Dalilnya jelas ya, banyak dalil. Ya. Surah yang kedua, kata beliau, ayyan siba husul al-amtari ila hadhihi al-anwa. Yaitu dia menyandarkan terjadinya hujan kepada bintang ini. Ya. Ala anna hiya al-fa'ila, di mana dia meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Jadi dia tidak berdoa ya. Ya. Tetapi dia meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah. Walau lam yad'uha, walaupun dia tidak berdoa, tidak meminta. Kalau yang pertama kan dia berdoa ya, meminta memang, ya Allah, wahai bintang ini turunkan hujan. Ini jelas. Ini jelas, dimaklumi ini syirik besar. Yang kedua, yang termasuk syirik besar juga, bentuk yang kedua adalah meyakini bahwa bintang inilah yang menurunkan hujan, bukan Allah. Bintang inilah yang menurunkan hujan. Walaupun dia tidak meminta, Tidak minta dia, ya bintang ini, tidak. Dia sekedar meyakini bahwa bintang inilah yang menurunkan hujan, maka ini juga syirik besar. Ya. Kalau yang pertama syiriknya dalam hal uluhiyah, syirik uluhiyah namanya. Kalau yang kedua syirik rububiyah, tapi dua-duanya syirik besar. Bisa dipaham di sini? Yang ketiga apa? Ya, jenis yang kedua, kan tadi ada dua jenis ya. Jenis yang pertama syirik besar, bentuknya ada dua ya. Meminta kepada bintangnya, yang kedua meyakini bintangnya sebagai penurun hujan. Dua-duanya syirik besar. Jenis yang kedua syirkun asgar, syirik kecil. Syirik kecil. Bagaimana bentuknya? Wa huwa ay yaj'ala hadhihi al-anwa'a sababan, yaitu dia menjadikan bintang-bintang ini sebagai sebab. Ma'a i'tiqadihi anna Allah huwa al-khaliqul fa'il. Namun tetap dia meyakini bahwa Allah pelakunya, Allah pencipta hujan, Allah yang menurunkan hujan. Hanya saja sebabnya karena bintang ini. Maka ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Ingat, ingat kaidahnya. Apa kaidahnya? Li'anna kulla man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la biwahyihi wa la biqadarihi fa huwa musyrikun syirkan asghar. Sebab semua orang yang menjadikan suatu benda sebagai sebab, sementara Allah tidak menjadikan benda itu sebagai sebab, baik secara wahyu maupun secara qadari, maka dia telah melakukan syirik kecil. Itu kaidah ya. Ketika kita menjadikan sebuah benda sebagai sebab terjadinya sesuatu, sementara benda itu tidak bisa menjadi sebab, baik secara dalil, tidak ada dalilnya, maupun secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, tidak ada hubungan sebab akibat, maka orang itu telah melakukan syirik kecil. Paham ya? Baik. Nah, jadi intinya apa? Intinya ikhwah sekalian, semua yang meyakini turunnya hujan karena bintang, maka itu telah jatuh dalam kesyirikan. Ya, tergantung nanti dilihat syiriknya syirik besar atau syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Seperti tadi, dua surah. Kapan syirik kecil? Ketika meyakini sebagai sebab saja. Baik. Ikhwana fi din azzakumullah. Jadi bab ini sudah jelas bagi kita pada bab ini bahwa di sini hukumnya haram ya. Dan semuanya syirik. Hanya saja ada yang besar, ada yang kecil. Baik. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil berkaitan dengan bab ini tentang meminta hujan kepada bintang atau meyakini bintang itu sebagai penyebab turunnya hujan. Dalil-dalilnya beliau sebutkan pada bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Suratul Waqi'ah ayat 82. Allah berfirman, dan kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan, kalian ingkari. Ya. Ini celaan ya, celaan Allah. Kalian telah mendustakan rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Dan ini pengingkaran dari Allah. Kenapa kalian dustakan rezeki itu? Kenapa kalian ingkari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian? Jelas? Ini celaan ya. Ini ayat berisi celaan kepada mereka-mereka yang mendustakan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Baik. Ikhwana fiddin barakallahu fikum. Rezeki yang dimaksud dalam ayat berupa apa? Yang dimaksud dalam ayat, rezeki apa itu yang didustakan oleh mereka? Yang kemudian Allah celah mereka karena mereka mendustakan rezeki ini. Rezeki apa yang dimaksud dalam ayat? Hah? Ikhwani fiddin azzakumullah. Ada dua penafsiran ulama. Ya. Rezeki yang dimaksud di sini apa? Dua pandangan ulama. Baik. Pendapat pertama, ada yang menyebutkan bahwa rezeki yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Ilmu. Ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan Al-Qur'an. Sama saja. Sebab Al-Qur'an itu ilmu. Bahkan ilmu yang terafdal adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, maka turunnya Al-Qur'an yang berisi tentang ilmu ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah merupakan rezeki besar. Maka jangan selalu memahami rezeki itu berupa rupiah, dolar, euro. Jangan hanya memahami itu rezeki. Sebab rezeki itu artinya al-ata. Rezeki secara bahasa artinya al-ata, pemberian. Itu rezeki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah berikan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pemberian itu berupa benda, materi atau bukan benda? Semuanya adalah rezeki dari Allah. Ya. Nah, ikhwana fi dinillah azzakumullah. Nah, rezeki yang dimaksud di sini, rezeki apa yang dimaksud? Nah, sebagian ulama menyebutkan dia adalah Al-Qur'an atau ilmu. Kenapa demikian? Sebab siyakul ayat, konteks ayat itu memang kelihatan yang diinginkan adalah Al-Qur'an. Coba baca ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhidun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sebelumnya Allah berbicara tentang Al-Qur'an, ya kan? Iya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu betul-betul Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabin maknun, yang tersimpan dalam kitab Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang telah disucikan oleh Allah, itu para malaikat. Ya, la yamassuhu illa al-mutahharun min rabbil alamin. Allah turunkan dari apa? Dia turun dari Rabbnya semesta alam. Apa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan Al-Qur'an ini kalian ingin menganggap remeh? Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan ini kepada kalian. Berarti kembali kepada Al-Qur'an. Apakah dengan rezeki berupa Al-Qur'an ini kalian dustakan? Kalian tidak imani padahal ini merupakan rezeki besar? Ya? Yang harusnya kalian syukuri dengan mengimaninya. Ini pendapat yang pertama ya, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Baik. Pendapat kedua, ya, rezeki yang dimaksud adalah berupa hujan. Turunnya hujan. Ya. Dan ini adalah penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu menafsirkan bahwa yang dimaksud rezeki di sini adalah al-matar, hujan, turunnya hujan. Jelas ya? Dan ini penafsirannya siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Penafsir nomor satu dari kalangan sahabat, yang tidak ada kalah beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Sampai-sampai ada yang berkata, seandainya Ibnu Abbas menafsirkan surah Al-Baqarah dan didengar oleh orang-orang non-muslim, maka mereka akan masuk Islam. Saking hebatnya beliau dalam menafsirkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak, sudah didoakan oleh Nabi kan? Nabi sudah doakan beliau, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan beliau Ibnu Abbas terhadap agama, jadikan dia faqih, faham dengan detail tentang perkara agama, dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Maka menjadilah beliau penafsir nomor satu dari kalangan sahabat. Nah sekarang beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud rezeki di sini adalah al-matar, hujan. Ya, kalau kita merojihkan, menguatkan penafsiran Ibnu Abbas, maka jelaslah kaitan antara ayat dengan bab, dengan bab. Ya, berarti maknanya ayat, kenapa rezeki yang Allah berikan kepada kalian berupa hujan itu, Allah turunkan hujan, itu kan rezeki besar. Ya, asalnya turunnya hujan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat itu. Maka ketika dia turun, jangan kemudian mengeluh, hujan lagi. Enggak boleh mengeluh. Kenapa? Sebab itu nikmat. Lihat, rezeki itu, kalau antum dikasih uang, kenapa lagi kau kasihkan uang? Tidak ada orang yang menolak rezeki kan? Ya atau tidak? Ada orang yang menolak rezeki? Tidak ada. Tidak ada orang dikasih uang 100 dolar, tidak usah dikasih. Kenapa lagi kau kasihkan itu? Deh. Tidak ada. Begitu pula ketika hujan turun, jangan kemudian mengeluh, deh, hujan lagi. Hujan lagi, kenapa hujan terus? Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau hujan itu mulai menampakkan bencana? Ya, ada doanya kan? Bukan doanya bukan dihentikan. Iya, sebab menghentikan hujan itu tidak baik. Nanti berhenti betul. Makanya ada ada seorang Arab Badui ketika Nabi khutbah Jumat, Nabi Arab Badui datang. Ya Rasulullah, hancur semua, kering semua tumbuh-tumbuhan kita disebabkan tidak pernah turun hujan. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka Nabi berdoa, turun hujan. Masya Allah. Ternyata turun hujan, turun terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Satu pekan tidak pernah berhenti, sampai Jumat berikutnya datang lagi Arab Badui. Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ya Rasulullah, hancur semua tanam-tanaman, hancur, dan jalanan pun terputus. Ya kan? Gara-gara hujan, jembatan hancur, ini hancur. Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah. Bagaimana solusinya? Apa doanya Nabi? Nabi tidak berdoa, ya Allah hentikan hujan. Tidak. Apa kata Nabi? Allahumma hawalaina la alaina. Itu doanya. La alaina. Ya Allah turunkanlah hujan sekitar kami untuk manfaat, jangan, bukan untuk membinasakan. Ya. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butulil awdiya wa manabitish syajar. Itu yang dibaca kalau hujannya sudah ya kelihatan tanda-tanda membahayakan ya. Dibaca, Nabi baca itu. Allahumma hawalaina la 'alaina, Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butulil awdiya wa manabitish syajar. Ya Allah turunkan hujan ke perut-perut lembah. Turunkan hujan di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Arahkan ke sana dulu. Ya? Kalau di sini misalnya anu, ya berdoa, jangan dulu di sini, jangan pindahkan ke tempat lain. Bukan dihentikan. Sebab hujan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum mengeluh tiba-tiba Allah hentikan. Kenapa ini tidak pernah hujan? Panasnya lagi. Apa yang Anda maukan sebenarnya? Wahai manusia, Ya kan? Allah sudah kasih, mengeluh. Allah tidak kasih, mengeluh juga. Ya. Maka ini merupakan rezeki ya. Baik, kemudian karena ini merupakan rezeki, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka akui bahwa ini nikmat dari Allah. Akui bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali Anda menisbahkan nikmat itu kepada yang lain. Kapan seorang hamba menyandarkan sebuah nikmat dari Allah disandarkan kepada orang lain, maka dicela dalam Al-Qur'an. Inilah ayatnya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan berupa hujan tadi, toh kalian dustakan. Kalian yakini, kalian tidak yakin bahwa itu dari Allah. Kalian dustakan itu hujan turun. Nah, bagaimana bentuk pendustaan manusia terhadap turunnya hujan? Kata Ibnu Abbas, yaitu wa anna takdziba bihi nisbatuhu ilal anwa. Nah, di antara bentuk mendustakan nikmat berupa hujan tadi adalah seseorang menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Itu bentuk ingkar terhadap nikmat Allah, mendustakan nikmat Allah namanya, kufur nikmat namanya. Ketika nikmat Allah itu disandarkan kepada selain Allah. Jelas? Maka itu bentuk ingkar namanya. Baik. Ada orang misalnya mengatakan, ya, hujan itu turun karena bintang itu, atau bintang itu yang menurunkan. Nah, ini jelas. Ya, nikmat Allah diingkari, padahal itu pemberian Allah. Kenapa dia tidak mengakui bahwa itu dari Allah, justru mengatakan itu bintang yang menurunkan? Ini jelas sekali. Ini kufur besar. Kufur nikmat dan kufurnya besar. Keluar dari Islam. Ada lagi yang mengatakan, ya itu sebabnya karena bintang. Ini juga termasuk kufur nikmat namanya. Ya, seakan-akan bintang itu ada andil di situ. Padahal tidak ada andilnya itu bintang. Telah kita lewati ya, bintang itu apa tujuan Allah ciptakan? Hah? Tidak ada sama sekali andilnya, kaitannya dengan turun hujan, tidak ada. Nah, ketika seseorang meyakini dia adalah sebab, dia punya andil terhadap turunnya hujan, ini keliru. Jelas ya? Baik. Dan yang semakna dengan ini, ketika seseorang mengatakan, ya, kalau bukan dokter, kamu tidak akan sehat. Ini juga kufur namanya, syirik ini. Syirik dalam bentuk ucapan. Hati-hati. Tapi dia syirik kecil ya. Syirik kecil, tapi yang namanya syirik bahaya itu. Kalau bukan dokter, coba tadi itu, kalau tidak mati kok itu. Kalau tidak ada tadi dokter itu, dokter ahli itu, sudah tidak tertolong nyawamu. Ini berhati-hati kalimat ini. Ini syirik kecil. Syirik dalam bentuk ucapan. Iya kan? Baik. Baik. Ikhwana fiddin barakallahu fikum. Jadi dua penafsiran ulama tadi, yang mana yang benar? Hah? Semuanya benar. Semuanya benar. Sebab dalam Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan rezekinya apa. Ya? Apalagi penafsiran Ibnu Abbas itu, masya Allah, diakui dalam menafsirkan Al-Qur'an. Maka karena ini semua datang dari salaf dan tidak bertentangan kan? Tidak bertentangan atau tidak penafsirannya? Tidak bertentangan, tapi saling melengkapi nikmat Allah Al-Qur'an. Apalagi hujan, apalagi semuanya masuk. Apapun nikmat Allah masuk dalam ayat. Tidak hanya terbatas pada satu, hujan, semuanya masuk. Anak, rezeki dari Allah. Harta, rezeki dari Allah. Ada orang misalnya beri rezeki berupa anak, maka jangan sampai dia mengatakan, Memang itu resepnya manjur itu. Dokter itu memang luar biasa itu. Keliling saya berobat, hanya itu dokter yang berhasil. Hati-hati. Sama ya. Allah turunkan hujan karena itu. Kalau ini masih bagus kalimatnya ini. Tapi kalau dia mengatakan itu dokter memang luar biasa. Ya, saya sudah berobat ke sana kemari, tidak ada yang tembus, hanya itu yang obatnya mantap. Obat lagi, obatnya lagi. Ya? Ya, itu tidak bagus, tidak boleh itu ya. Baik. Ya, ikhwana fiddin azzakumullah. Nah, jadi semuanya benar ya. Rezeki di sini mencakup semua jenis pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Anda mendustakan nikmat Allah. Kapan Anda mendustakan nikmat Allah, maka Anda telah terjatuh dalam kufur, kufur nikmat namanya. Nah, bagaimana bentuk mendustakan nikmat Allah? Itu tadi, ketika menisbahkan nikmat Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Paham ya? Baik. Nah, berikutnya, khana fi din barakallahu fikum. Ya. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridai beliau. Azan dulu. Kata beliau berikutnya, beliau sebutkan hadis berkaitan dengan bab ini. Ya, jadi pada ayat sebelumnya kita pun tahu bahwa meminta hujan kepada bintang atau meyakini bintang sebagai penyebab turunnya hujan, ini adalah bentuk mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kekufuran. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Malik al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau. Baik. Abu Malik al-Asy'ari, sahabat ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sahabat yang kunyahnya Abu Malik bukan hanya satu. Ya, sahabat yang kunyahnya Abu Malik bukan hanya satu. Ya, ada tiga sahabat Nabi namanya Abu kunyahnya Abu Malik al-Asy'ari. Jelas ya? Nanti antum keliru ya menyebutkan namanya. Baik. Nah, jadi ada sahabat Nabi Abu Malik al-Asy'ari, ya. Jadi apa namanya? Terkenal dengan kunyahnya, ya. Dia terkenal dengan kunyahnya dan sekaligus namanya. Ya, sebab ada sahabat biasa dikenalnya dengan kunyah, seperti Abu Hurairah. Ya, namanya jarang disebut, tapi selalu yang disebut kunyahnya saja, dikenal dengan kunyahnya. Ada sahabat yang dikenal dengan namanya, kunyahnya kurang dikenal, kunyahnya. Ada sahabat yang dikenal dengan kunyahnya sekaligus namanya. Paham ya? Begitu. Baik. Maka ikhwanatiddin azzakumullah, ada Abu Malik dikenal dengan namanya sekaligus kunyahnya. Ada Abu Malik kunyahnya saja dikenal, namanya tidak terlalu dikenal. Ada Abu Malik kebaliknya, apa, namanya dikenal, kunyahnya kurang dikenal. Faham ya? Baik. Nah, ikhwanatiddin barakallahu fikum. Ya, sahabat yang dikenal nama dan kunyahnya, Abu Malik yang dikenal dengan nama sekaligus kunyahnya, yaitu Al-Harith ibn Al-Harith. Ya, jadi Abu Malik Al-Asy'ari, ada yang bernama Al-Harith ibn Al-Harith. Abu Malik Al-Asy'ari namanya Al-Harith ibn Al-Harith. Ini sahabat dikenal dengan namanya, dikenal juga dengan kunyahnya. Ketika disebut Al-Harith ibn Al-Harith, kamu kenal, orang tahu semua. Oh iya. Ketika disebut Abu Malik Al-Asy'ari, orang pun tahu, oh iya, ini orangnya. Faham ya? Baik. Al-Harith ibn Al-Harith namanya. Baik, ada Abu Malik yang kedua namanya Ka'ab ibn Asim. Kunyahnya juga Abu Malik. Namanya adalah Ka'ab bin Asim. Baik. Kalau Ka'ab ibn Asim ini terkenalnya, masyhurnya dengan namanya. Masyhurnya dengan namanya. Jadi kalau disebut namanya Ka'ab ibn Asim, oh iya, itu sudah. Paham ya? Baik. Kemudian ada baik. Ayolah. Ada ini, kita selesaikan dulu ini sedikit. Kemudian satu sedikit lagi. Ada Abu Malik namanya Amr ibn al-Harith. Namanya Amr ibn al-Harith. Baik. Kalau Amr ibn al-Harith terkenalnya dengan kunyahnya saja, namanya kurang dikenal. Kunyahnya yang dikenal. Jelas ya? Bisa dipaham? Naam. Ya. Ikhwana fi din azzakumullah. Terus yang mana yang dimaksud di sini? Abu Walid yang mana? Hah? Ka'ab ibn Asim atau Amr ibn al-Harith atau al-Harith ibn al-Harith? Naam. Al-Hafidz ibn Hajar rahimahullahu taala itu mengatakan yang dimaksud di sini adalah al-Harith ibn al-Harith. Al-Harith ibn al-Harith yang terkenal namanya sekaligus kunyahnya tadi. Dari mana ditahu bahwa dialah orangnya? Sebab kata beliau, ya, yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Salam Al-Aswad. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Salam Al-Aswad. Dan biasanya ada orang dikenal kalau dia yang meriwayatkan dari ini orangnya, berarti maksud ini. Ya, karena hadis ini yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Salam Al-Aswad, maka dipastikanlah bahwa yang dimaksud adalah Al-Harith Ibn Al-Harith. Jelas ya? Jadi namanya adalah Al-Harith Ibn Al-Harith di sini. Baik, ikhwan fiddin, azzakumullah. Adapun Abu Malik yang lain, ya, ada juga Abu Malik yang meriwayatkan tentang musik itu. La yakunanna min ummati aqwamun, akan ada umatku yang menghalalkan zina sutradara musik. Abu Malik yang mana dimaksud? Bukan ini ya, bukan ini. Abu Malik lain, yaitu Abu Malik Amr ibn al-Harith tadi, yang terkenal dengan kunyahnya, tapi yang terkenal dengan namanya saja. Lain ya? Baik. Nah, jadi yang mana dimaksud ikhwas kalian? Abu Malik siapa? Al-Harith ibn al-Harith Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai beliau. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan sedikit, afwan, ini ada seorang wanita yang mau diislamkan, ada di atas. Ya. Kita islamkan dulu karena mau berangkat kerja. Terima kasih. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhawati fillah. Barakallahu fikum. Ya. Sungguhnya di antara nikmat yang terbesar adalah nikmatul Islam. Nikmatul Islam. Oleh karena itu seorang ulama as-salaf Abu Aliyah Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi, beliau berkata rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, laqad an'ama 'alayya bi ni'matayn 'azimatayn fala adri ayyuhuma afdal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua buah nikmat yang luar biasa. Aku tidak tahu yang mana dari keduanya yang lebih utama. Kata beliau, an hadani ila al-Islam, yang pertama ketika Allah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku kelompok haruri, kelompok khawarij yang dia Islam tapi berislam tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, maka beliau berkata, sungguh ini merupakan dua nikmat besar. Ketika Allah menjadikan aku Islam dan menjadikan aku berjalan di atas Islam yang benar, Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang telah dinodai oleh kaum muslimin sendiri dengan ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari Islam. Maka alhamdulillah, sekali lagi nikmatul Islam adalah merupakan nikmat besar. Ya, dan di antara indahnya Islam, ketika seseorang diberi hidayah untuk memeluk Islam, ya, itu pernah diceritakan oleh seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dulunya adalah sahabat yang menganut agama Nasara, agama Kristen atau agama Jahiliyah, bukan Islam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku di masa jahiliyah sebelum Islam itu banyak kebaikan yang pernah aku lakukan, bersedekah, menyambung tali silaturahim, ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa pahalanya dalam Islam. Akan tetapi kebaikan yang luar biasa ini itu tidak ada manfaatnya ketika seseorang berada di atas kekafiran. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun dia ikhlas, tapi dia masih berada di atas agama non-muslim, masih berada di atas kekafiran, semuanya tidak ada manfaatnya. Ya, terhalangi oleh kekufurannya. Makanya sahabat ini, Amr bin Hakim bin Hizam, mengatakan, ya Rasulullah, sebab beliau sudah membaca ayat dalam Al-Quran disebutkan, wa ma mala'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru, kata Allah, tidak ada yang menghalangi sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena kekafiran mereka. Kekafiran itulah yang menghalangi amalan seorang hamba ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan syarat diterimanya amalan ada tiga. Yang pertama Islam dulu, masuk Islam dulu. Kemudian ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk Nabi. Kapan belum masuk Islam, walaupun ikhlas dan sesuai dengan ajaran Nabi, maka ditolak. Kenapa ditolak? Kekafirannya yang menyebabkan amal kebaikannya ditolak. Makanya sahabat Hakim bin Hizam mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang sudah Islam, bagaimana dengan kebaikanku dulu yang pernah aku lakukan di masa jahiliyah, di masa masih kufur kepada Allah. Sedekah saya, silaturrahimnya saja saya. Ya Rasulullah, bagaimana dengan itu? Apakah ada pahalanya? Apa kata Nabi? Beliau berkata, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Kamu telah Islam dan kamu telah membawa kebaikanmu tersebut yang dulu. Artinya apa? Keislaman seseorang itu menyebabkan amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan di masa jahiliyah itu kembali dicatat oleh Allah sebagai pahala. Ketika dia belum masuk Islam, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kekafirannya. Tapi ketika dia masuk Islam, seluruhnya selama itu ikhlas, seluruhnya kemudian tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah indahnya Islam. Itulah indahnya Islam. Semua amal kebaikan yang pernah dilakukan di masa jahiliyah, di masa non-muslim, ketika dia masuk Islam, kemudian dicatat seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan pahala yang begitu luar biasa pada hari kiamat. Ya, dan Islam itu sendiri adalah jalan keselamatan. Seseorang yang ingin masuk ke dalam syurga, maka yang pertama harus dia tempuh adalah Islam dulu. Jangan bermimpi masuk syurga kalau Anda belum mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma mata wa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada satupun dari umat ini, umat Nabi Muhammad, ya, yang mendengarkan aku diutus. Sudah tahu aku diutus oleh Allah sebagai Nabi, namun tidak beriman kepada aku. Apakah itu Yahudi atau Nasara? Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, kecuali dia akan meninggal dalam keadaan penduduk neraka. Nabi SAW pernah mengunjungi seorang anak kecil Yahudi, sakit dia. Dikunjungi oleh Rasulullah. Jadi boleh mengunjungi orang sakit walaupun non muslim. Nabi kunjungi. Nabi jenguk. Ternyata sang anak itu sakit dan ternyata sakit itulah yang mengantarkan dia kepada kematian. Ketika Nabi melihat ya anak itu sepertinya akan berpisah dengan dunia, maka Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Masuk Islam lah, aslim. Anak itu melihat kepada ayahnya, sebab ayahnya Yahudi. Jangan sampai ayahnya marah. Maka ayahnya berkata, Ati' Abul Qasim, wahai anakku yang kusayang, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa beliau, sang anak itu. Maka Nabi pun keluar dan mengatakan, Alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, maka ketika seseorang telah masuk Islam dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah kalimat, ya, kalimat awal yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kepada siapa namanya? Siapa namanya? Saya Bella. Siapa? Bella. Gresela. Gresela. Baik. Ya, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada Anda. Taib. Islam itu adalah agama yang akan menyelamatkan Anda di dunia dan di akhirat. Nah, maka semua amal kebaikan yang pernah Anda lakukan, ya, ketika Anda telah masuk Islam, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya akan lebih dilipat gandakan. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kalau kamu beriman kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka Allah akan memberikan kepadamu dua bagian dari rahmat Allah. Ini ayat yang berkaitan dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Ketika mereka beriman kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan kepada mereka dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan memberikan kepadamu cahaya yang kamu berjalan dengan cahaya itu. Ini ayat berkaitan dengan ahlul kitab, ya, yang beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada nabi, nabi yang dia imani. Seperti misalnya Yahudi beriman kepada Nabi Musa, Nasara beriman kepada Nabi Isa. Ketika dia masuk Islam dan mengimani Muhammad sebagai Rasulullah, maka dia mendapatkan dua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di dunia dan di akhirat. Baik. Nah, sekarang kita ya mulai, ya, kepada saudari Gresela, ya. Baik. Ya. Dengarkan dan diikuti, ya. Baik. Asyhadu an la ilaha, diikuti, asyhadu an la ilaha, wa asyhadu anna, wa asyhadu, wa asyhadu. Baik. Wa asyhadu, coba berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk melafadzkan dua kalimat syahadat. Minta kepada Allah supaya Allah mudahkan, ya, minta kepada Allah supaya Allah mudahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Berdoa dulu. Baik. Kita ulang, ya. Kita ulang. Bismillah, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan. Asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asy, coba, wa asy hadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu. Baik. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Rasulnya Allah. Baik, alhamdulillah. Ya, dengan demikian saudari Gresela ya telah sah masuk Islam. Baik. Ya, untuk lebih sempurnanya keislaman saudari kita, jadi beliau sudah resmi menjadi saudari kita. Naam. Ya, maka untuk lebih sempurnanya mungkin namanya bagus diganti ya. Ya. Ditinggalkan nama Gresela kemudian diganti nama Islam. Ya, nama Islam. Baik. Nah, siapa namanya? Yang bagus. Ada nama saudari Gresela, ada nama yang dipilih? Nama Islam? Ada nama yang dipilih atau mau dipilihkan? Ada nama yang mau dipilihkan? Atau mau memilih sendiri? Ya, ada nama kalau dari saya ya, bisa namanya Muti'ah. Muti'ah artinya wanita yang taat kepada Allah. Muti'ah artinya wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ya itu saja bagus. Kalau dari saya Muti'ah. Namanya Muti'ah adalah orang atau wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap dengan nama itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudari Muti'ah ini betul-betul taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita kasih saja nama saudari Muti'ah. Saudari Muti'ah. Baik. Kemudian kepada saudari Muti'ah setelah saudari masuk Islam, maka setelah itu Anda diwajibkan untuk mengerjakan sholat ya. Sholat lima waktu. Ya, Anda diwajibkan untuk mengerjakan sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu ini, naam, merupakan silah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan sarana yang paling besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saat ini saudari Muti'ah mendapatkan waktu salat ya. Jadi sebentar ini ya setelah pulang ya nanti mandi dulu. Ya, mandi, niatkan mandi masuk Islam. Setelah itu anti sholat. Sholat Isya ya. Sholat Isya 4 rakaat. Ya, mungkin ada akhwat yang bisa membimbing beliau. Akhwat yang di belakang yang bisa membimbing beliau. Mengarahkan beliau bagaimana cara sholatnya. Apa yang dilakukan dan seterusnya. Jelas setelah ini saudari Muti'ah itu mengerjakan sholat Isya. Mandi dulu, setelah itu sholat Isya. Nah, dan lebih afdolnya anti sholat di rumah nanti. Ya, sebab sekarang mungkin tidak mungkin ke sebab belum mandi ya. Jadi nanti sholat di rumah. Taib. Kecuali kalau sudah mandi atau belum, karena belum Islam tadi. Mandi dulu di rumah baru sholat ya. Nanti di rumah sholat Isyanya. Dan saudari Muti'ah dalam Islam wanita itu lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Lebih besar pahalanya sholat di rumah daripada di masjid kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki harus di masjid. Kalau perempuan lebih besar pahalanya di rumah. Jadi nanti sholat Isya di rumah. Ya, dan kalau sholat Isya itu lebih afdol diundurkan waktunya, tapi jangan sampai lewat. Jadi batas waktunya itu sekitar sampai jam 11 nanti ya. Jam setengah 11 atau jam 11. Jadi mungkin nanti bisa sholat jam 9 atau setengah 10 sekitar itu ya, kalau salat isya. Baik. Nah, jadi mungkin sampai di situ. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa membimbing saudari Mutia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sampai di sini. Baik, insyaallah taala kajian kita ya, pembahasan ini akan kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah taala. طيب بسم الله semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Ustaz, apakah sejak turunnya ayat tentang poligami, apakah semua sahabat langsung menjalankan syariat tersebut? Wallahu a'lam. Kalau dikatakan apakah semua sahabat, ya banyak sahabat. Tidak ada juga riwayat semua, tidak ada juga riwayat menyebutkan ya sekian istrinya ini, enggak. Wallahu a'lam. Hanya saja umumnya sahabat itu poligami, umumnya ya. Mayoritasnya mereka poligami. Baik. Berikan contoh syirik karena mengikuti hawa nafsu. Apakah sama jika sedang lalai bermaksiat? Baik. Syirik dan kaitannya mengikuti hawa nafsu itu banyak contohnya ya. Ya. Ada yang mengikuti hawa nafsu, ketika orang mengikuti hawa nafsu jatuh dalam maksiat kan? Si jatuh. Hanya saja ada yang maksiatnya itu syirik, ada yang tidak. Ya. Ada yang syirik, ada yang tidak. Tapi kalau yang syirik yang mengikuti hawa nafsunya, ya seperti misalnya nanti akan datang babnya, ada babnya nanti ya, tentang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi ikut dia halalkan karena ikut siapa? Ikut kata kiai misalnya. Kiai bilang halal padahal haram, maka dia ikut kiai itu. Yang penting ikut kiai lah begitu. Nah, itu hawa nafsu ya. Mengikuti hawa nafsu dan itu syirik. Itu kufur namanya. Nanti akan ada pembahasan. Baik. Ada syirik mengikuti hawa nafsu, apa maksiat karena mengikuti hawa nafsu tapi bukan syirik. Seperti minum khamar. Itu kan hawa nafsu ya tapi bukan syirik. Ya, baik. Hukum membuat karangan atau cerita fiksi untuk dakwah. Bohong namanya. Tidak ada tapi di bohong namanya ini. Dan dakwah tidak butuh yang seperti ini. Terlalu banyak cerita-cerita sahih, cerita-cerita yang benar, terlalu banyak. Iya. Ini tidak butuh yang seperti ini, bohong-bohong seperti. Apa gunanya juga kalau bohong? Iya. Tapi kalau dia benar, orang akan tergugah untuk beramal karena terjadi. Cerita yang terjadi kenyataan. Karena itu kenyataan terjadi sesuai dengan ayat saudara hadis kejadian itu, orang akan terpacu untuk beramal. Tapi kalau tidak ada kenyataannya, apa gunanya? Ada begini, tapi tidak ada. Bohong kan namanya. Iya. Apalagi kalau membuat cerita-cerita fiksi tidak ada, dibuat-buat untuk membuat orang tertawa. Membuat cerita-cerita supaya apa? Supaya orang tertawa, senang dia dengan cerita itu. Dibumbui dakwah dengan cerita-cerita lucu, tapi tidak ada kenyataannya, tidak pernah terjadi. Kenapa dia ceritakan itu? Ingin membuat orang tertawa supaya tidak ngantuk katanya. Yang seperti ini celaka. Nabi katakan celaka orang yang seperti ini, celaka orangnya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu bihaditsin fayakdzib liyudhika bihil qaum." Kata Nabi, "Wail, wail itu celaka." Wail itu artinya apa? Celaka. Dan ada ulama yang menafsirkan lembah di neraka jahannam. Wail itu lembah yang ada di dasar neraka jahannam, dilempar ke situ. Siapa yang celaka yang akan dilempar ke dalam lembah neraka jahannam? Kata Nabi, orang-orang, siapa saja orangnya, siapa saja orang, walaupun ahlu sunnah. Kalau ada ahlu sunnah yang melakukan ini, kena juga. Ya, orang-orang, tapi orang ahlu sunnah umumnya tidak berani. Dan bukan tarekah ahlu sunnah itu. Tidak ada ahlu sunnah tarekahnya buat cerita-cerita dusta. Kalau ada itu bukan tariqah ahlus sunnah, bukan manhaj salaf. Ya, kata Nabi, orang-orang yang menceritakan sebuah cerita tapi dia berbohong, menceritakan sebuah cerita tapi dia berdusta, tidak ada, tidak terjadi, tapi dia buat-buat. Tujuannya apa? Untuk membuat orang tertawa. Itu kata Nabi, untuk membuat orang tertawa. Nabi ulang lagi, wailul lahu, wailul lahu. Di awal Nabi sudah katakan celaka, di akhirnya Nabi tegaskan lagi, wailul lahu dua kali. Celaka dia, dan betul-betul celaka dia. Ya, itu hadis sahih. Ya. Jangan suka buat-buat. Ya, apalagi memang kerjaannya memang begitu dia. Hanya membuat orang tertawa dari awal sampai terakhir. Iya. Nauzubillah. Dan dakwah itu bukan dakwah lelucon, bukan. Dakwah itu bukan untuk melucu ya, bukan. Baik. Apa yang menyebabkan orang masuk surga? Apakah takdir Allah atau amal soleh atau rahmat Allah? Tiga pilihan ganda. Apakah takdir Allah atau amal soleh atau rahmat Allah? Yang mana yang benar? Hah? Hah? Ini jawabannya ada di hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalnya. Ya. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalan? Kata Nabi, wala ana, iya, saya juga. Saya tidak masuk surga karena amalku. illa ayyatadammadani Allahu birahmatihi wa fadlihi. Hanya saja aku masuk surga karena Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Jadi apa yang memasukkan kita ke dalam surga Allah? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang memasukkan kita ke dalam surga Allah, rahmatnya Allah. Bukan amal, bukan semata-mata amal. Kata Nabi tadi ya, iya, amal hanya sebab. Yang memasukkan kita adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang memasukkan kita ke dalam surga, rahmat Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Dengan sebab beramal. Amallah yang mengundang datangnya rahmat Allah. Tapi yang memasukkan kita semata-mata amal rahmat Allah, bukan semata-mata amal. Seperti hadis tadi. Apa maksudnya hadis? Artinya ikhwas kalian, orang masuk surga itu bukan amalnya, bukan. Kenapa demikian? Sebab nilai surga itu mahal. Kalau mau dihargai dengan amal Anda, tidak cukup. Tidak cukup amal kita. Ibaratnya orang mau beli ya, surga kan barangnya Allah ya. Makanya dalam hadis Nabi katakan, ya, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barangnya Allah mahal. Apa yang dimaksud barangnya Allah? Surga Allah itu mahal sekali. Tidak akan antum bisa beli. Tidak ada sesuatu yang bisa menukar. Tidak ada sesuatu pun yang kita punya yang bisa menukar surganya Allah. Tidak ada. Bagaimanapun banyaknya amal antum, ikhlasnya antum, maka amal Anda tidak cukup untuk membeli surga Allah. Itu maksudnya. Ya? Ya, tidak bisa. Walaupun antum kumpulkan semua amalan orang, menambah amal antum, belum bisa. Surga Allah itu luar biasa nikmatnya, luar biasa mahalnya. Faham ya? Nah itu maksudnya hadis Nabi tadi. Artinya kalian tidak masuk surga, tidak ada satupun antara kalian masuk surga karena amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya apa tadi karena amalnya? Artinya bukan amal itu, apa, amal itu tidak cukup untuk memasukkan Anda ke dalam surga. Tidak bisa. Sebab surga itu mahal. Amal Anda ya terlalu sedikit kalau mau dibandingkan dengan nikmat surga. Ya terus apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah. Makanya ada orang amalnya, bahkan ada orang tidak beramal masih surga kan? Belum beramal, belum ada amalnya. Nah, seperti beberapa sahabat yang baru saja masuk Islam, setelah itu meninggal. Belum beramal tapi masuk surga. Kenapa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Ya, hanya saja untuk mendapatkan rahmat Allah, itu harus dengan cara beramal soleh. Barulah datang rahmat Allah. Dan di antara amal soleh yang mengundang datangnya rahmat Allah adalah majelis ilmu. Ya kan? Majelis ilmu, kalau berkumpul di masjid, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis, ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah akan meliputinya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka majelis ilmu ini merupakan sebab masuk ke dalam surga Allah, sebab dia mengundang datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kedatangan antum dari semenjak lahir sampai meninggal itu sudah bisa untuk menukar surga? Tidak bisa. Semua hajinya antum sudah mampu untuk membeli surga? Tidak bisa. Makanya jangan sombong dengan amalan. Ya? Makanya para as-salaf itu ikhwas kalian, mereka kalau beramal tidak ada yang menyombongkan amalnya. Tidak ada. Ya? Baik. Wallahu a'lam. Cukup saudara. Baik. Ada lagi satu permintaan dari Allah. Ya, insyaallah taala kita sudah maklumi bersama ikhlas kalian bahwa banyak saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah banjir. Ya, sehingga menyebabkan tempat tinggal mereka menjadi hanyut, ya, dan harta mereka mungkin habis. Ya, maka di sini ikhwani fiddin azakumullah, ya, panitia Masjid Luqmanul Hakim mengajak antum semua untuk meringankan beban saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya kita sudah fahami bersama ikhwas kalian di antara keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi tentang menolong saudara kita yang tertimpa musibah itu sangat banyak sekali. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan, meringankan atau menghilangkan satu kesulitan dari saudaranya yang beriman, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitannya juga di hari kiamat. Ya, wa man yassara 'ala mu'sir yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dibalas oleh Allah di dunia sekaligus dibalas di akhirat. Dan di akhirat ikhwas kalian, kita lebih butuh kepada kemudahan. Sebab hari kiamat itu kata Allah, wa dzalika yaumun asir. Hari kiamat adalah hari yang sangat sulit, hari yang sangat memberatkan. Maka kita tentunya sangat butuh kemudahan-kemudahan dari Allah, dimulai dari kita dibangkitkan di kuburan, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita butuh kemudahan dari Allah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Setelah itu melewati hisab, melewati as-sirat. As-sirat itu yang harus kita lewati. Naam, yang kata Nabi, as-sirat itu dibentangkan di atas punggung neraka jahannam dan harus lewat di situ. Tidak bisa tidak, harus lewat. Harus lewat di atas jembatan itu, yang mana jembatan itu mansub diletakkan di atas punggung neraka jahannam. Yang mana kata Nabi, as-sirat itu adakku minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Yaitu jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Alaiha kalalib, di atasnya ada jilatan-jilatan api, lidah-lidah api yang siap menyambar siapa yang lewat. Ada menyambar terus, siap menyambar siapa yang lewat. Bayangkan, jembatannya sudah tipis dan tajam daripada pedang, sudah ada lagi jilatan-jilatan api di atas yang siap menyambar siapa yang lewat. Ini sesuatu yang berat untuk dilewati, dan tentunya tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Maka di antara amalan yang memudahkan kita untuk melewati as-sirat, Nabi mengatakan ada orang yang lewat seperti seperti kuda terbang, masya Allah. Ada yang merangkak, ada yang merangkak-merangkak, sesekali kena jilatan api, naudzubillah. Ada yang kemudian jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut, waliyadzubillah. Ya, maka kita butuh kemudahan ikhwas kalian untuk melewatinya. Dan Nabi pada saat itu berada di pinggir berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Setiap orang yang menyeberang, Nabi berdoa, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Nabi tidak tega melihat ada umat yang jatuh. Na'udzubillah. Maka salah satu amalannya ikhwas kalian, mudahkan. Mudahkan kesulitan saudara kita. Beri kemudahan kepada mereka. Ya. Dan di sini, kemudahan di sini umum. Apapun yang bisa kita lakukan untuk memudahkan saudara kita. Kalau kita bisa mudahkan dengan harta, harta. Kalau tidak bisa dengan harta, tenaga. Apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka, kalau itu bisa memudahkan kesulitan mereka, maka itu kita lakukan. Maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia. Di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhihi, kata Nabi, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, semakin Anda banyak menolong mereka, semakin besar pertolongan Allah kepada Anda. Dan jangan antum kira pertolongan Anda sama dengan pertolongan Allah. Tidak sama. Antum tolong saudara antum, maka pertolongan Allah jauh lebih luar biasa daripada apa yang antum lakukan kepada saudara Anda. Buktikan, lakukan, Anda akan melihat buktinya. Ya, lakukan, Anda akan melihat buktinya. Sebab ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ya, dan tentunya di saat ini kita membutuhkan ya bantuan berupa materi, ya, berupa materi, walaupun doa juga bisa, ya, doa juga bisa, ya, tetapi di saat ini kita butuh dengan materi. Dan ingat ikhwah sekalian, infak itu tergantung manfaat. Kebaikan itu tergantung manfaatnya. Semakin besar manfaatnya untuk saudara kita, apa yang kita beri tentunya lebih besar pahalanya. Ya, berdoa juga ada manfaatnya, bahkan besar juga. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita iringi, gabungkan antara bantuan dengan doa, itu lebih mantap. Ya, bukan berarti kita remehkan yang berdoa, enggak. Itu mantap juga, tetapi lebih bagus lagi usaha materi dengan doa. Ya, ada satu hadis, ikhwah sekalian, Nabi pernah dikasih kambing. Kambing, dihadiahi kambing. Kata Nabi, Aisyah bagi semua, bagi kambing itu, bagi. Aisyah bagi. Ya, kemudian Nabi tanya, masih ada yang tersisa? Kata Aisyah, masih ada. Apanya yang masih tersisa? Katifain. Ya, semacam apa? Pahanya, ya. Sebab Aisyah tahu suaminya suka makan paha kambing. Aisyah tahu itu kesukaan Nabi kambing, dan Nabi paling suka pahanya. Ya. Maka kata Aisyah, masih ada kambing yang tersisa pahanya. Apa kata Nabi? Semuanya tersisa kecuali pahanya. Subhanallah, kalimat yang sangat luar biasa. Semuanya tersisa kecuali pahanya. Paham maksudnya? Iya. Semuanya kan sudah dibagi, ya, pahanya yang tersisa kan? Pahanya untuk siapa? Untuk Nabi, untuk dimakan. Ya, kata Nabi, semuanya tersisa. Artinya, yang kamu sedekahkan, yang kamu beri, kepalanya, perutnya, semuanya itu yang tersimpan. Tersisa dia, tersimpan. Kapan kita ambil? Di hari kiamat. Jadi apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan, itulah yang tersimpan sebagai tabungan kita, yang akan kita dapat pada hari kiamat. Ya, adapun pahanya itu yang tidak tersisa. Kenapa? Setelah dimakan keluar jadi emas. Ya, emasnya tidak laku, tidak tersisa dia, jadi kotoran saja, tidak jadi simpanan kebaikan, tidak. Tapi dia akan berlalu begitu saja. Ya, ikhwan fillah, barakallahu fikum. Dan ingat satu, Nabi pernah sebutkan bahwa ketika seseorang berinfak, ya, berinfak berapapun antum bisa, semampunya. Nah, semampunya, jangan juga bilang semampuku. Ya, tapi apapun yang antum berikan, insyaallah besar nilainya selama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan bagi ikhwan kita yang mau berinfak, ya, bisa berhubungan dengan al-akh Abdul Fadl hafizahullahu taala wa ra'ah. Ya. Hah? Ya, sejalan. Sudah. Alhamdulillah. Terlambat kalau begitu. Ya, kan masih ada kesempatan sebentar. Yang tadinya lewat-lewat saja, ya, nanti setelah itu berpikir, ada uangku 20 ribu ini, ya, 20 ribu ini kalau saya lewatkan begitu saja, tidak tersisa. Kata Nabi, semuanya tersisa kecuali yang ada di kantong. Semuanya tersisa Ada kawanku di sini? Tidak ada. Semuanya tersisa kecuali yang ada di kantong. Baik, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya baik membantu saudara kita yang ditimpa musibah oleh Allah, dan semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang sabar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.